Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan, ahwat anzakumullah. Hari ini tanggal 8 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau tanggal 15 November 2018. Malam Jumat, ya maljum. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada halaman 74. Dan di sini kita sampai pada masih pembahasan fawaid dari ayat kursi. Di sini dijelaskan wa hada yadullu ala kamal al-hibah yughdi hayaan ay huwa hayyun hayyun yughdi fala yastati'u an yarfa'a basaruhu linnas. Ya. Fala yastati'u an yarfa'a basarahu linnas wa yughdi min muhabatihi undul farq fa huwa yughdi haya'an wa ghayrahu yughdi minhu muhabatan fama yukallamu illa hina yabtasimu ay madama sakitan la ahada yatakallam wa idza ibtasama in fataha albaba fatakallam. Ini tentang syair yang terakhir kita bahas. Jadi yughdi hayaan wa yughda min mahabatihi fama yukallamu illa hina yabtasimu. Ini tentang sebelumnya kaitannya dengan kita baca sebentar. Ya, biar antum faham apa yang difahami sebelumnya, paragraf sebelumnya. Fal makhluqu mahma 'aduma sultanu fa innahu qad yushfa'u 'indahu bila idnihi. Farubbama tashfa'u zawjatuhu al-malik fi a'dhamil umuri khataran. وربما غلامه أيضا يشفع بدون استئذان منه لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. Ini kaitannya dengan syafaat. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Allah azza wajal itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kalau seandainya ini dimisalkan tentang antum itu sebagai seorang raja, ya, misalnya Mas Hufron raja, ya, Allah barik Mas Hufron, bukan raja di catatan sipil ya, ya, ini raja, ini permisalan saja. Nah, ada seorang pegawai atau orang yang melanggar, orang itu melanggar kemudian harus diberikan hukuman tidak ada ampun baginya. Ternyata orang tadi sering datang ke rumah Mas Gufron. Mas Gufron sebagai raja itu sering dikunjungi oleh beliau. Nah, anaknya kenal, istrinya pun tahu. Sehingga ketika Mas Gufron, Anda layak untuk mendapatkan hukuman karena pelanggaran ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Mas Gufron sendiri sudah menjatuhkan ini perlu dihukum, harus dihukum. Anaknya merengek. Bi, jangan dihukum, itu kan orang sudah kenal baik, sudah sering datang ke rumah dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi. Ya. Nah, ini kaitannya apa? Ada fleksibilitas dan kelemahan seorang manusia untuk memberikan hukuman maupun keringanan bagi orang yang bersalah. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Makanya di situ jelaskan walillahi matsalul a'la. Allah itu perumpamaan, bagi Allah itu ada yang jauh lebih tinggi. Bukannya seperti itu ya. Ya, tapi ini untuk memudahkan antum memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu bahwasanya makhluk sekuat-kuat kekuasaannya, seorang makhluk dia tidak akan bisa itu memberikan hukuman kepada orang yang taruhlah misalnya. Ya, taruhlah seorang bapak menghukum anaknya. Dia tentunya betul anak itu salah. Tapi nanti yang merengek untuk diberikan keringanan siapa? Istri antum. Ibunya. Itu masih anak-anak, jangan dihukum, kasihan, seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi. Kalau Allah Azza wa Jal, itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat, keringanan hukuman, kecuali dengan izin Allah. Makanya kelak, ya, antum saksikan wajah-wajah samping kanan kiri, depan belakang antum. Ya, itulah yang nanti menyaksikan, oh iya, fulan dulu satu majlis ilmu dengan saya. Itu jangan dianggap remeh pertemanan dengan orang-orang yang berusaha menjadi soleh. Itu adalah pertemanan yang paling mahal. Pertemanan yang paling mahal yang bisa kita dapati, yaitu bertemu dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang soleh juga. Faham sampai di sini ya? Nah, kemudian kita lanjut lagi. Makanya di sini kenapa disebutkan di surat An-Naba ayat 38? An-Naba surat keberapa? Gus? Hah? 78. Ayo, Hasan. Wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Malaikat itu saffa, berbaris. Bersaf. La yatakallamuna, tidak ada yang bisa berbicara illa man adina lahu rahman, kecuali yang diberikan izin baginya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya subhanallah, bagaimana Allah itu kekuasaannya absolut. Ya, absolut dan hakiki. Bukan seperti kekuasaannya makhluk. Nah, ini permisalnya seperti itu. Makanya di sini disebutkan ya tentang bait itu menjelaskan tentang bahwasanya manusia itu ketika orang itu keker kekah, jadi kekuatannya sangat dahsyat, ya tidak ada yang bisa memberikan dia masukan. Tapi begitu ada orang dekatnya dia, itu bisa senyum, ya bisa memberikan pendekatan PDKT, itu akhirnya pun luluh. Ya, itu maksud dari syair tersebut. Ya, makanya fama yukallamu illa hina yabtasimu. Tidaklah dia itu bisa diajak bicara kecuali apabila orang itu tadi senyum. Ya. Yughdi hayaan wa yughdha min mahabatihi. Ini disebutkan awalnya dia itu menundukkan kepala sebagai bentuk rasa malu dia, tidak ingin melakukan ini dan itu. Tapi ketika kemudian yang diajak bicaranya senyum, oh berarti ngomong. Kalau dia enggak senyum berarti enggak ngomong. Paham enggak? Nah, itulah maksud dari bait tadi. Makanya disebutkan ai madama sakitan la ahada yatakallam. Ya. Yang awalnya wayugd ya, wayugdi wayugd min mahabatihi. Wayugd min mahabatihi. Undur al-farq. Fahuwa yughdi haya'an wa ghairuhu yughdi minhu mahabatin. Ini permisalahannya adalah yughdi haya'an wa yughdha min mahabatihi. Artinya di sini dia itu awalnya malu. Dia tidak sanggup untuk mengangkat kepala dia kepada orang ini segani atau ditakuti. Paham saya di sini? Tapi kebetulan ketika dia ya sudah tidak merasa malu lagi, maka dia ngomong. Nah, makanya disebutkan bait selanjutnya adalah fama yukallamu illa hina yabtasimu. Dia itu tidak bisa dibicara, tidak bisa diajak bicara kecuali kalau dia lagi senyum. Oh, berarti dia sedang bisa diajak bicara. Maka dia senyum. Inilah manusia. Far Rabbuna azza wa jalla la ahada yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi, fala tashfa'ul asnam. Rabb azza wa jalla itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka berhala-berhala itu tidak bisa memberikan syafaat, keringanan hukuman. Contohnya apa? Nabi SAW itu pun tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Aywa, kepada orang tuanya, kepada pamannya, itu tidak bisa. Nabi SAW diriwayat Imam Muslim, ya, istadantu li Rabbi an astaghfir li ummi fala ya'dan li. Ya, istadantu Rabbi an astaghfir li ummi fala ya'dan li. Aku itu minta izin kepada Rabbku untuk aku memohonkan ampun kepada ibuku dan tidak diizinkan oleh Rabbku. Wa astadin li Rabbi ya li azura qabraha fa'adinani. Dan aku kemudian minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka itu pun diizinkan. Ya. Ini auqama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari situ dijelaskan salah satunya oleh Syekh Ali Adam dalam Al-Bahrul Muhtad syarah Sahih Muslim. Itu dijelaskan di situ bahwasanya seandainya Nabi SAW itu diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, tentunya ibunya itu diampuni dan diizinkan untuk memintakan istighfar. Ya, kita tahu bersama bahwasanya orang kafir tidak boleh dimintai apa? Ampunan. Yang sudah meninggal tidak boleh dimintai ampunan. Karena jelas dengan kekafirannya itu jatuh pada neraka. Ya, menurut dalil-dalil yang sahih. Karena apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sebutkan sudah jelas. Orang-orang kafir dari orang musyrik, ahli kitab, itu semuanya masuk apa? Neraka. Makanya di situ jelaskan bahwasanya ibu Nabi SAW Aminah, bukan Siti ya. Siti enggak ada. Siti itu orang Indonesia. Ya, Aminah itu tempatnya di neraka. Dan dalam riwayat Tabrani hadisnya Hasan, ya Rasulullah, aina abi wa aina abuka? Di mana bapakku berada dan bapakmu berada? Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Ukama kalau Nabi SAW itu menjelaskan bahwasannya penjelasan Imam Suyuti ini, Imam Suyuti walaupun beliau imam tapi terkadang berapa permasalahan salah dan itu fatal salahnya. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya orang tua Rasulullah SAW, ya bapak ibunya itu termasuk ahlul fatrah. Yang pertama, yang kedua, beliau juga menukilkan bahwasanya orang tua Nabi SAW itu kelak akan menjadi Islam, ya, menjadi Islam sebelum dihisab. Tapi semua perkataan itu tidak ada dalilnya sama sekali, dan itu menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang sudah tadi disebutkan. Faham ya di sini? Nabi SAW tidak memberikan, bisa memberikan syafaat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, sesungguhnya aku, syafaatku itu diperuntukkan bagi orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Syafaat di sini adalah takhfiful adab, ringanan adab. Ya, atau tajawaz al-khata, kesalahan-kesalahannya tidak dianggap. Nah, ini bagi apa? Bagi orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan apa yang terjadi tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bapak dan ibu, itu bukan berarti mereka ahli fatrah. Apa bantahan? Kenapa mereka bukan termasuk ahli fatrah? Nah, ana mau bertanya kepada antum, ahli fatrah itu apa? Yan, apa Yan? Riz, apa Riz? Mas Ron? Tahu nggih? Ahlu fatrah. Sebelum datangnya Islam, nanti setelah datang Islam kemudian mengikuti Islam. Sebelum datang Islam, kemudian mengikuti Islamnya. Ya, maksudnya mungkin mengarah, cuman benar untuk pertanyaan yang lainnya, para klofik. Ya, Mas Feb. Yang diingat-ingat bukan kawin cuma lal atiyata ya. Ya. Jangan yang diingat-ingat itu. Ya. Kawin cuma lal atiyata. Bentuklah kalimat berikut ini. Ya. Kayak yang bujangan-bujangan itu harusnya belajar nahwu. Karena di nahwu itu ada kawana yukawinu kawin. Artinya di sini adalah membentuk, menggabungkan. Makanya inti dari bahasa kawin itu artinya menggabungkan, penggabungan antara ya dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau yang tadi kita pelajari di Nahwul Wadih, setiap Senin, Kamis, Rabu, memang penggemarnya sedikit sekali. Dulu pertamanya seperti ini, 50-an. Ya. Begitu setahun, kemudian diulang lagi, tinggal 12-16 orang. Itu maksimal. Yang paling ajak adalah 14 orang, 12 orang. Dan itu pun mulai berkurang. Karena subuhnya semakin pagi. Dan semakin banyak ayam-ayam jago berkokoknya terlambat. Ya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya, makanya Apa Mas Feb? Ya, jangan yang diingat kawin aja, Mas. Ya. Ya, makanya kalau coba yang ketawanya yang paling gurih itu kan belum nikah-nikah semua. Jadi kawin-kawin apa Ustaz kawin? Itu maksudnya bahasa Arabnya gabungkan. Ya. Enggak tahu ahlul fadlah. Apa Pak Diman? Deng-deng. Mas Nur. Pelanggaran. Duduk menjauh itu menjauhi barokah. Duduk sini. Kalau terlambat enggak masalah. Anda tidak akan menghukum orang yang terlambat datang kok. Apa Mas Mas Nur? Ahlul fatrah itu apa? Masa di mana belum diutusnya Rasul. Deng deng. Berarti sebelum Nabi dong, belum sebelum Nabi Adam dong. Banyak pergantian antara satu Rasul ke selanjutnya. Ayo Hasan, Allahumma barik. Top. Ya, jadi ahlu fatrah ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di masa vakum antara dua kenabian. Ya, tidak mendapatkan dakwah vakum di antara dua kenabian, dua risalah kenabian. Ya, contohnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada masa vakum. Nah, di sini dijelaskan para ulama menyanggah bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan termasuk ahlul fatrah karena di situ ada Waraqah bin Naufal. Itu termasuk sepupunya bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia menulis bahasa Ibrani dan mempelajari kitab Injil, Zabur. Itu dipelajari. Sehingga di situ kalau dikatakan bahwasanya bapak ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ahlul fatrah, maka tidak benar. Faham sampai di sini? Karena Waraqah itu masih menulis dan mengimani risalah kenabiannya Nabi Isa. Ya. Ini yang dijelaskan para ulama. Allahu a'lam. Kita lanjut ke apa yang menjadi makalah kita di depan kita. Nah. Fa rabbana azza wa jalla ahada yashfa'u 'indahu illa bi idznihi fala tashfa'ul asnam. Rabb kita azza wa jalla itu tidak ada seorang pun bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya maupun kepada pamannya Abu Thalib. Fala tashfa'ul asnam. Maka asnam berhala pun tidak bisa memberikan syafaat. Wala yashfa'u an-nabiyuna wala ghairuhum illa bi'idnillah. Dan para nabi tidak bisa memberikan syafaat dan tidak pula selain mereka kecuali dengan izin Allah. Lakinnahu azza wajal ya'dhanu liman yasha wa yardha. Namun Allah azza wajal itu memberikan izin kepada hamba-Nya yang diberikan kehendak, yang dikehendaki Allah dan yang diridhoi Allah. Makanya kesimpulan kita di sini apa? Syafaat itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla, absolutnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sekarang wa li hadza qala al ulama rahimahullah syurutu syafaati thalathatun. Perkataan ulama, syarat syafaat itu ada tiga. Syarat syafaat itu ada tiga. Yang pertama, ridha an syafi'i asy-syafi'i. Itu apa bedanya dengan Imam Syafi'i? Asy-syafi'i di situ. Kalau Imam Syafi'i itu ada ya-nya terakhirnya, Mas. Asy-syafi'i. Ini ada ya. Ya. Ya maksurah di sini. Syafi'i. Kalau asy-syafi'i itu artinya yang memberikan syafaat. Artinya di sini Allah ridho kepada orang yang bisa memberikan syafaat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, waridho an anil masyfu' lahu. Anil masyfu'i lahu. Ridho dari yang diberikan syafaat baginya. Maksudnya apa? Allah memberikan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah meridhoi kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak meridhoi kepada bapak ibunya dan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Hah? Ayo. Ana ulang. Waridho anil masyfu'i lahu. Keridhaan terhadap yang diberikan syafaat baginya. Artinya Allah ridho kepada yang diberikan syafaat. Maksudnya apa? Allah ridho kepada umat Nabi SAW walaupun melakukan dosa besar, tapi Allah tidak meridhoi syafaat itu diberikan kepada orang tuanya Nabi SAW. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian yang ketiga, wal idnu li syafi'i an yashfa'a. Artinya di sini syafaat itu bisa dilakukan apabila apa? Ada izin bagi orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Izin itu maksudnya apa? Izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di situ al-idznu. Bukan idznu saja, tapi al-idznu, izin. Maksudnya izin di situ sudah ma'rifat. Sudah diketahui bahwasanya izin itu adalah haknya dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Izin dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat. Contohnya misalnya ya, adalah orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada siapa saja yang dia kenal dari kaum muslimin, selama dia diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini? Itu tiga syarat. Nah, ulangi. Yang pertama, ridho anis syafi'i. Allah itu ridho kepada orang yang memberikan syafaat. Faham ya? Yang kedua, ridho anil masfu'u, anil masfu'i lahu. Keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat baginya. Yaitu Allah ridho kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum Islam dina. Ya. Radhi di sini adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin. Allah ridho, tapi Allah tidak ridho kepada apa? Orang kafir. Paham ya? Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-idnu lisyafi'i an yashfa'a. Yaitu izinnya Allah kepada orang yang diberikan yang bisa memberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Itu tiga. Paham sampai di sini? Ada yang susah enggak? Ana ulang ini. Faham ra? Ayo. Ke-10. Fawaid dari ayat kursi. Yaitu isbatul izni lillahi azza wa jal. Penetapan izin Allah azza wa jal. Wa qad istadalla bihi man qala inna allaha yatakallamu qala li'anna al-idhna huwa al-kalam fa'adina ay qala ishfa' liqawli ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang ke-10 fawaid dari ayat kursi adalah tentang penetapan izin, ya, izin itu semata-mata bagi Allah. Al-izin itu semata-mata hanya bagi Allah. Itsbatul izni lillah, penetapan izin itu hanya kepada Allah. Wa qad istadalla bihi man qala, dan ini dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan apa? Innallaha yatakallamu, sesungguhnya Allah itu berbicara. Qala, kemudian dia berkata apa? Li'annal idhna huwal kalam, karena di situ izin itulah, yaitu kalam, percakapan, pembicaraan. Fa'adina, kata-kata fa'adina ay qala, Allah memberikan izin, maksudnya adalah apa? Allah berkalam, berfirman. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, man dalladhi yashfa'u indahu, ya, barang siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya, ya, illa bi'ini, kecuali dengan izinnya. Jadi yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah itu adalah yang diizinkan oleh Allah saja, bukan setiap orang. Faham sampai di sini? Maksudnya di sini apa? Kata-kata adina, fa adina ay qala, isfa, yaitu berikan syafaat, berikan syafaat. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kecuali kalau Allah itu berkata apa? Isfa, berikan syafaat. Itu maksud dari izin. Paham sampai sini? Ana ulangi. Fa'adina maksudnya adalah perkataan Allah Azza wa Jal kepada orang yang bisa memberikan syafaat apa? Beri syafaat dia. Kamu berilah syafaat kepada dia. Isfa. Ya, paham sampai sini? Ayo, Pak. Itu tentang apa? Izin. Jadi izinnya Allah itu adalah apa? Perkataan bahwasanya Allah itu memberikan perintah kepada orang yang akan memberikan syafaat, kamu sekarang berikanlah syafaat. Maka Allah itu artinya di situ apa? Memberikan izin. Kalau tidak memberikan, mengatakan isfa, berikan syafaat, maka tidak diizinkan. Paham sampai sini? Makanya pentingnya belajar bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Kenapa? Penjelasan yang mana? Diulang. Tentang isfa tadi. Ayo, Pak. Syafaat. Ayo, Pak. Itu apa langsung Nabi itu memberikan syafaat atau sifatnya meminta pada Allah? Ayo, Pak. Jadi ini adalah semuanya. Pertama, Nabi SAW itu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza. Isfa, ya, fashafi, isfa. Jadi di sini, Nabi SAW ketika Mi'raj itu diminta untuk apa? Memberikan syafaat. Setelah beliau meminta syafaat kepada Nabi SAW, kemudian baru Nabi SAW itu diberikan syafaat. Bukan serta merta zatnya Nabi SAW itu bisa memberikan syafaat. Ini keyakinan yang salah. Ya, paham kan di sini? Jadi karena Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal mengizinkan Nabi SAW untuk bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Paham sampai di sini? Ayo. Kemudian yang ke-11 setelah adzan dulu, ya. Ya, Mas Ron, ya Allah. Ya. Yang ke-11 dari fawaid ayat kursi itu adalah tentang butlanu ta'alluqil musyrikina bi asnamihim. Butlanu ta'alluqil musyrikina bi asnamihim. Batalnya keterkaitan orang-orang musyrik dengan berhala-berhala mereka. Jadi ikatan yang mereka jalin antara orang-orang musyrik dan berhala-berhala mereka dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Faham sampai di sini? Li'annahum yaquluna, mereka berkata. Ya. Mereka berkata ini di surat Yunus, di surat Yunus ayat 18. Yunus surat keberapa? Hewa. Allah barik. Tadinya mau anak gilirkan pertanyaan. Apa boleh buang? Apa boleh Pak buang? Apa boleh Pak buang? Ya. Ya, sudah mendahului untuk dibuat pertanyaannya. Ayo. Barakallahu fiik Pak Buang. Jadi antum lihat surat Yunus ayat 18. Yunus ayat 18. Haulai, mereka syufa'auna. Syufa'auna. Ya. Auna di situ apa? Mat apa itu? Wajib muttasil. Inda rabbihi. Ini nyekannya terjemberembab, ya. Ya, tidak kamil, tidak kompletu. Tapi bisa difahami. Manusia toh? Ya, jadi indallah. Haula'i syafa'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Syafa'una artinya orang-orang musyrik berkata tentang patung-patung mereka bahwasanya patung-patung tersebut itulah yang nanti akan kelak memberikan syafaat di hadapan Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Idan, ya, lalu la tashfa'u hadihi li'anna allaha la yardaha fala yardha an tashfa'a. Maka dia itu tidak bisa memberikan syafaat. Artinya la tasfa'at di sini kembali kepada apa? Asnam. Berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan syafaat kecuali di sini karena apa? Allah tidak ridho. Ya, li'annallaha la yardaha. Allah tidak ridho kepada berhala-berhala, patung-patung tersebut. Fala yardha an tasfa'a, dan Allah tidak ridho untuk patung tersebut memberikan syafaat. Faham sampai sini ya? Iya. Insyaallah itu dulu sementara. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah, masih berkaitan dengan fawaid dari surat ayat kursi. ya, dari ayat kursi. Dan ayat kursi ini fawaidnya sudah kita bahas lebih dari 14 halaman. Hanya kaitannya dengan fawaid ayat kursi. Dan ana meminta kepada antum, kalau seandainya antum bisa meresume, membuat resume kesimpulan, itu asan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.